السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Di kesempatan malam ini, alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali, melanjutkan kembali secara langsung, secara live pembelajaran bahasa Arab, yang mana kita akan melanjutkan kembali kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, jilid yang pertama. Dan insyaallah taala di kesempatan malam ini kita akan masuk ke pelajaran baru darsun jadid, yakni ad-darsu tsaminu, pelajaran ke-8. Dan di pelajaran ini ada beberapa hal yang penting untuk disampaikan terlebih dahulu sebagai mukaddimah, dan mudah-mudahan kita nanti bisa menggunakan papan tulis setelah ini untuk lebih memperjelas pembahasan secara teori, ya, kemudian akan insya Allah akan kita praktekkan di papan tulis. Bahwa ad-darsu tsamin di sini ada beberapa hal yang perlu kita jeli untuk melihatnya. Dan mohon maaf jika terpaksa saya akan menyebutkan beberapa mustalahat, beberapa istilah-istilah nahwu, karena al-hajatu ilaih, karena keperluan yang mendesak yang saya harus menggunakannya. Bahwa yang pertama perlu diingat bahwa al-mujallad al-awwal, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah ini, dulu pernah kita sampaikan pokok bahasannya 90% tentang al-ismu, tentang isim, tentang kata benda dan jumlah ismiyah. Nah, kalau antum masih ingat, mohon kembali ke pembahasan-pembahasan di awal-awal pelajaran jilid yang pertama ini, antum akan temukan penjelasan daripada al-jumlah, al-ismiyah dan isim. Bahwa pembahasan 90% daripada jilid yang pertama adalah tentang ismun, tentang kata benda dan kalimat yang dimulai dengan kata benda, yang disebut dengan jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan di sini banyak sekali contoh-contoh daripada jumlah ismiyah. Di pelajaran ke-8 ini banyak sekali contoh-contoh daripada al-jumlah tulismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Seperti misalnya, mari ikhwah akhwat sekalian, mari membuka bukunya yang baru saja bergabung. Unzuru safhah 42. Unzuru safhah 42. Halaman 42, ad-darsu tsaminu, pelajaran ke-8. Sini sebagai contoh ada hadzal rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Ini kalau antum perhatikan, kalimat ini dimulai dengan kata benda. Ya, ini adanya hadza. Hadza ini kata benda yang menjadi awal kalimat. Maka kalimat yang seperti ini disebut dengan jumlah ismiyah. Kalimat jumlah yang artinya kalimat, perlu diketahui di sini bahwa al-jumlah itu artinya kalimat. Adapun al-kalimat itu maknanya kata, jangan salah. Al-kalimah artinya kata, al-jumlah artinya kalimat. Di sini hadzal rajulu tajirun adalah jumlah ismiyah karena dimulai dengan kata benda. Mohon setiap kata yang saya ucapkan mohon diperhatikan dengan detail, diperhatikan dengan baik. Kebutuhan yang mendesak membuat saya harus untuk menyebutkan beberapa mustalahat nahwiyah, istilah-istilah dalam ilmu nahwu, karena adanya hajah, adanya kebutuhan untuk itu. Maka mohon dimaklumi dan mohon diikuti dengan sebaik mungkin. Hadzal rajulu tajirun, ini jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda, maka disebut ismiyah. Ismiyah dari kata isim, dia adalah kata benda. Mana kata bendanya yang menjadi awal daripada kalimat? Kata hadza, kalimatu hadza, kata hadza yang artinya ini, kata tunjuk ini, ma'asyara ikhwah, kata tunjuk ini adalah kata benda. Nah, dia adalah kata tunjuk yang sudah kita pelajari sejak ad-darsus sabiq, bahkan sebelumnya. Nah, jumlah ismiyah, unsur pokoknya adalah dua. Jumlah ismiyah unsur pokoknya ada dua. Yang pertama disebut dengan al-mubtada, dan yang kedua disebut dengan al-khabar. Nanti insyaAllah setelah saya jelaskan secara lisan, akan kita jelaskan secara tulisan. Al-jumlah tulismiyah, sekali lagi, kalimat yang dimulai dengan kata benda, dia punya dua unsur pokok. Yang pertama yang disebut dengan al-mubtada, dan yang kedua disebut dengan al-khabar. Hafalkan dua istilah ini. Yang pertama al-mubtada atau mubtada saja, kita hilangkan alif lamnya, mubtada, dan yang kedua khabar. Nah, apa itu mubtada? Mubtada, kata benda yang ada di awal kalimat. Mubtada, kata benda yang ada di awal kalimat. Tadi sudah kita sebutkan, kata benda yang ada di awal kalimat adalah hadza. Maka hadza di sini sebagai mubtada. Kemudian unsur pokok yang kedua setelah mubtada disebut dengan khabar. Dan al-khabar, kata yang melengkapi jumlah ismiyah bersama al-mubtada. Al-khabar, ketika dia ada di sebuah jumlah ismiyah, maka dia sebagai pelengkap daripada jumlah ismiyah sehingga menjadi sempurna bersama dengan al-mubtada. Maka kalau jumlah ismiyah ada mubtada dan ada khabar, maka lengkaplah sudah. Maka disebut dengan jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, yang bermakna karena adanya mubtada, adanya khabar. Nah, di sini terkadang kita temukan ada kata yang menjadi kata yang diselipkan antara al-mubtada dan al-khabar. Terkadang kita temukan ada sebuah jumlah ismiyah, ada kata yang diselipkan di tengah-tengah antara mubtada dengan khabar. Perhatikan kalimat hadzal rajulu tajirun. Indana qalam ya akh Abdul Ghafar. Naam, ana ahtaju lil qalam alan. Hadzal rajulu tajirun. Hadza mubtada. Lalu mana khabarnya? Khabarnya tajirun. Khabarnya tajirun. Dan kata ar-rajulu yang di tengah-tengah antara al-mubtada dengan al-khabar itu disebut dengan al-badal. Mohon dipahami. Bisa jadi malam ini kita hanya akan membahas itu saja dulu. Baru setelah kita cerna dengan baik, kita pahami, kita hafalkan, baru nanti kita masuk ke pembahasan di pelajaran ke-8 ini. Alhamdulillah, al-qalam mawjud. Alhamdulillah, ikhwah studio sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ikhwah. Alhamdulillah. Khair, ha? Kan penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan secara lisan. Kita hapus terlebih dahulu ini. Ada beberapa pendahuluan sebelum kita masuk ke Darsul Thamin. Dan anak kira Abu Abdullah tidak kesulitan insyaAllah, karena ini pernah dibahas di jilid yang kedua. Yang pertama dalam bahasa Arab itu ada Al-Kalimah dan ada Al-Jumlah. Jangan salah. Ada Al-Kalimatu, ada al-jumlatu. Apa makna al-kalimah? Al-kalimah bukan kalimat dalam bahasa kita, dia artinya kata. Al-kalimah artinya apa? Kata. Al-jumlah justru artinya kalimat. Inilah yang terjemahannya adalah kalimat. Nah, al-kalimah kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 secara global. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Ada berapa al-kalimah dalam bahasa Arab ya ikhwan? Ada 3. Dihafalkan. Al-kalimah dalam bahasa Arab ada berapa? 3. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Ismun kata benda, fi'lun kata kerja, harfun huruf. Sekali lagi, ismun apa artinya tadi? Kata benda. Fi'lun kata kerja, harfun huruf. Nah, jilid yang pertama yang kita pelajari ini ya ikhwan, 90%-nya bicara tentang ini. Ini sedikit tidak banyak. Ini juga sedikit tidak banyak. Tapi yang 90% ini, 10%-nya dibagi 2. Ini dan ini. Ini nanti di jilid yang kedua. Ini sudah dikenalkan di jilid pertama, sudah ada huruful jar contohnya. Harfun contohnya apa? Huruful jar. Fi apa tadi? Contohnya? Huruful jar contoh fi, ila, min. Ya tidak. Ala. Di antaranya sudah kita pelajari ini, ada 4. Fi, ila, min, ala. Ismun banyak. Ismun banyak. Al-masjidu, al-baitu itu ismun. Al-kursiyu, as-sabburatu, Kemudian at-talibu al-mudarrisu, ini masuk dalam ismun, kata benda. Paham, Tom? Ini nanti di jilid kedua. Ini tidak kita sentuh dulu. Nah. Ini yang pertama sudah paham? Ini tidak mengapa tidak hafal sekarang. Nah, ana hanya ingin kita memahami konsep daripada jilid yang pertama. Jilid yang pertama ini bahasa ini. Tentang apa? 90%-nya? Ismun. 9% ini. Ini sedikit, ini juga tidak banyak. Nanti di jilid kedua ini. Jilid pertama masih ini. Jelas sampai sini? Ini mau tidak mau anak-anak harus hapus karena ruang yang tidak cukup untuk menjelaskan al-jumlah. Ini ada harus hapus. Ini sebagai pengetahuan saja. Tidak usah terlalu dipusingkan sementara ini. Ini mustalahat yang bisa nanti belakangan dihafal. Sekarang ini perkenalan saja untuk mengenalkan kepada antum konsep daripada pembelajaran di jilid yang pertama. Jadi al-kalimah, seperti al-kalimah ikhwan, kata. Ada berapa dalam bahasa Arab kata itu dibagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Nah, yang dibahas di jilid satu yang mana? Ismun, fi'lun, atau harfun yang dibahas di jilid satu? Sebagian besarnya ismun, kata benda. Fi'lun, kata kerja kapan? Sedikit di jilid satu, tapi nanti. Sebagian besar di jilid berapa? Dua. Harfun sudah kita bahas sebagiannya. Contohnya apa tadi? Huruful jar. Seperti fi, ila, min, ala. Sekarang kita masuk ke al-jumlah. Al-jumlah secara global dibagi menjadi dua. Ada al-jumlatu al-ismiyatu, ada al-jumlatu al-fi'liyatu. Mudah-mudahan kita punya cadangan sepeda lagi. Al-jumlah, justru al-jumlah ini artinya apa? Kalimat. Al-jumlah artinya apa, Ikhwan? Kalimat. Al-kalimah justru maknanya apa? Kata. Jangan salah. Nah, al-jumlah kalimat terbagi menjadi dua. Ada al-jumlah tulismiyatu, jumlah ismiyah. Yang kedua ada al-jumlatu al-fi'liyatu. Jumlah fi'liyah, lebih mudah begitu. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kita hapus al-filamnya agar lebih mudah disebut. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, di sini ada kata ismiyah. Ada kata al-fi'liyah. Al-jumlah tadi sudah kita jelaskan maknanya, kalimat. Al-ismiyah dari kata isim. Al-ismiyah dari kata apa tadi, Ikhwan? Al-fi'liyah dari kata apa? Fi'lun. Nah, dari sini bisa ditebak. Ini kaitannya dengan isim, ini kaitannya dengan fi'il. Dari sini bisa ditebak. Al-jumlah tulismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dengan isim. Al-jumlah tulismiyah, kalimat yang dimulai dengan isim. Maka disebut jumlah ismiyah, karena dimulai dengan isim. Adapun al-jumlatul fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan fi'il, dengan kata kerja. Ini yang kedua ini belum kita bahas dulu. Ini kita hapus dulu. Kita fokusnya di mana sekarang? Al-jumlatul ismiyah atau jumlah ismiyah. Ini nanti di jilid yang kedua, karena tadi terkait dengan fi'il. Fi'il tadi kapan dibahasnya? Sebagian besar jilid kedua. Jilid pertama ini isim. Maka dia jumlah ismiyah. Kaitannya dengan jumlah ismiyah, kalimat yang dibuai dengan isim. Nah, jumlah ismiyah unsur pokoknya ada dua. Ada yang disebut dengan mubtada dan ada yang disebut dengan khabar. Mubtada dan khabar. Mubtada khabar. Contoh agar lebih mudah, hadza rajulun. Hadza rajulun. Dua kata ini masuk jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena dimulai dengan isim. Ini isim nih, hadza ini. Bukan fi'il, dia isim, dia kata benda. Hadza kata benda. Kata tunjuk semua kata benda. Begitu pula kata ganti, huwa, ana, anta, itu juga kata-kata benda. Hadza rajulun ini disebut mubtada dan ini disebut dengan khabar. Dan silakan lihat di pelajaran ke-8 sekarang. Kembali ke buku. Di sini contohnya berbeda. Contohnya di sini hadzar rajulu tajirun. Kalau di papan tulis siapa tadi? Hadza rajulun. Hadza mubtada, rajulun khabar. Nah, di contoh hadzar rajulu tajirun, hadza itu mubtada. Mana khabarnya? Tajirun. Hadza mubtada, tajirun khabar. Yang di tengah-tengah itu bukan mubtada, bukan khabar. Ar-rajul yang di tengah-tengah itu bukan mubtada, bukan juga khabar. Dia disebut badal. Dia disebut apa? Badal. Badal itu kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Agar lebih memudahkan para pemula, singkat saja bahwa badal itu dari bentuknya sudah kelihatan. Ar-rajul pakai alif lam. Yang kedua dia diletakkan setelah kata tunjuk. Nah, di sini kita katakan badal itu adalah kata beralif lam setelah kata tunjuk. Faham tum? Nah, ini mana khabarnya? Tajirun. Di tengah-tengah itu ar-rajul bukan mubtada, bukan juga khabar. Mana mubtadanya? Hadza. Mana khabarnya? Tajirun. Yang di tengah-tengah apa tadi? Ar-rajulu badal. Apa itu badal? Kata benda beralif lam yang diletakkan setelah kata tunjuk. Lihat contoh berikutnya. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Sama. Wa di sini kata sambung. Ini tidak kita hitung wa sebagai kata sambung saja. Dan wa dan dzalikar rajulu laki-laki itu tabibun seorang dokter. Sama seperti hadzar rajulu tajirun. Mana mubtada'nya? Dzalika. Mana khabarnya? Tabibun. Bagus. Tabibun. Ar-rajul yang tengah-tengah apa ini? Badal. Badal. Apa itu badal? Kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Paham tuh? Jadi mana yang mubtada dan mana yang khabar? Di contoh pertama mubtadanya hadza. Contoh kedua mubtadanya dzalika. Mubtadanya dzalika. Khabarnya apa di contoh yang pertama? Tajirun contoh pertama. Contoh kedua khabarnya adalah tabibun. Ini al-hajatu ilaih, karena kebutuhan kita untuk menyebutkannya, maka mau tidak mau harus disebutkan. Nah, sebagai pengenalan saja, sehingga mudah-mudahan nanti yang berikutnya akan lebih mudah insyaAllah. Faham tu, akhir kirim? Dan hampir seluruhnya di sini, di latihan ke-8 ini dimulai dengan kata benda semua. Hampir seluruhnya dimulai dengan kata benda semua. Nah. Kita masuk ke ad-dars ats-tsamin. Pelajaran ke-8. Istami'u jayyidan. Dengarkan dengan baik. Tidak ada yang mengikuti, dengarkan saja. Hadzal rajulu tajirun. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Ismu at-tajiri Mahmudun. Wasmu at-tabibi Sa'idun. Ismu at-tajiri Mahmudun. Wasmu at-tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Saya ulang, hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Berikutnya, baris keempat, baitut tajiri amamal masjidi. Saya ulang, baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi as-sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Saya ulang, hadhihi as-sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi as-sayyaratu min al-yabani. Hadhihi as-sayyaratu min al-yabani wa tilka min amrika. Wa tilka min amrika. Nah, sekarang kita baca sama-sama, ikhwan. Masteryo siap? Istami'u thumma karidu. Dengarkan dan ikuti. Tafadhal. Ad-darsu ats-tsaminu. Ad-darsu ats-tsaminu. Sekali lagi. Ad-darsu ats-tsaminu. Ad-darsu ats-tsaminu. Al-mikrofon ya'mal. Hadzal rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Saya ulang. Hadzal rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Ismu at-tajiri Mahmudun. Ismu at-tajiri Mahmudun. Wasmu at-tabibi Sa'idun. Wasmu at-tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri. Hadzal baitu lit-tajiri. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Naam, ta'nya pendek. Yang panjang adalah ba'nya. Lit-tabibi. Sekali lagi. Lit-tabibi. Lit-tabibi. Nah. Baitut tajiri amamal masjidi. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitut tabibi. Wa baitut tabibi. Ayo. Wa baitut tabibi. Khalfal madrasati. Khalfal madrasati. Kita sambung. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka? Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka? Sekali lagi. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka? liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Naam. Hadhihi sayyaratu lit tabibi. Awas. Silakan. Hadhihi sayyaratu lit tabibi. Bagus. Wa tilka lit tajiri. Wa tilka lit tajiri. Naam. Terakhir. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Hadhihi sayyaratu limal ya minal yabani. Minal yabani. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Wa tilka min amrika. Wa tilka min amrika. Kita ulang. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Ayo. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Wa tilka min amrika. Wa tilka min amrika. Baik. Kita pahami sama-sama makna yang barusan kita baca. Dan anak-anak antum sudah bisa menebak sedikit-sedikit maknanya. Mohon bantuannya ikhwan studio. Nah, kita mulai dari yang awal. Hadzar rajulu tajirun. Apa artinya hadzar rajulu? Ini pria. Nah, pria ini, dewasa ini tajirun. Mana tajirun? Pedagang kaya. Pedagang. Hah? Tidak ada kaya di sini, pedagang saja. Tajirun, mana tajirun? Pedagang. Pedagang. Adapun yang dipakai di sini bahasa ini tajirun itu orang kaya tidak tepat ini. Tajirun artinya pedagang secara bahasa Arab. Paham, Tom? Nah. Sekali lagi, hadzar rajulu tajirun apa maknanya? Pria ini pedagang. Nah, wadzalikar rajulu tabibun. Ayo. Dan laki-laki itu dokter. Dan pria itu atau laki-laki dewasa itu dokter. Paham, Tom? Yang pertama tajirun, yang kedua apa? Tabibun. Mana nama tabibun? Dokter. Dokter. Nah. Paham sampai sini? Wadih? Wadih. Ismu tajiri mahmudun. Nah, apa artinya ismu tajiri? Ismu artinya nama. Nama pedagang itu ismu tajiri. At-tajir tadi maknanya apa ya, Khan? Pedagang. Pedagang. Awas, jangan salah. Nama pedagang itu Mahmudun. Siapa namanya? Mahmud. Mahmud. Wasmut tabibi dan ismut tabibi nama dokter itu Saidun. Nah, wadih? Jelas? Wadih. Jadi apa makna ismu? Nama. Ismut tajiri, apa artinya ismut tajiri? Nama pedagang. Nama pedagang itu Mahmudun. Siapa namanya? Mahmud. Wasmut tabibi. Dan nama dokter itu Saidun. Saidun. Nah, wadih? Jelas? Wadih. Fahim, Tom? Fahim, nah. Hadzal baitu litajiri. Baris ketiga sekarang. Hadzal baitu, mana hadzal baitu? Rumah ini. Rumah ini litajiri. Ada li di situ. Milik. Milik. Pedagang. Milik siapa? Pedagang. Pedagang. Ahsant. Bagus sekali. Hadzal baitu litajiri, sekali lagi apa maknanya? Rumah ini milik pedagang. Rumah ini milik pedagang. Wa dzalikal baitu litabibi. Dan rumah itu milik dokter. Naam, ahsan. Dan rumah itu milik dok. Mana yang artinya milik di sini? Li. Li, ada huruf lam di situ. Li. Litabibi milik dokter. Litajiri milik pedagang. Naam. Baris ketiga, faham, Tom? Benar. Baris keempat, baitut tajiri amamal masjidi. Baitut tajiri, apa artinya baitut tajiri? Rumah pedagang. Rumah pedagang itu amamal masjidi. Amama artinya di depan. Amama artinya apa? Di depan. Di depan. Amamal masjidi. Di depan masjid. Di depan masjid. Ahsant, bagus. Sekali lagi. Baitut tajiri amamal masjidi, apa artinya? Rumah pedagang itu di depan masjid. Bagus, bagus sekali. wa baitut tabibi, dan lanjutkan baitut tabibi dan rumah dokter. Dokter khalfa, khalfa kebalikan daripada amama, belakang, di belakang. Ahsant. Khalfal madrasati apa artinya? Di belakang al madrasah, sekolah. Sekolah. Sekali lagi, wa baitut tabibi khalfal madrasati, tolong terjemahkan. Dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Iya. Dan rumah dokter itu khalfa, di belakang sekolah. Al madrasah, sekolah. Fahim tum? Fahimna. Kita terlalu cepat tidak, ah, akhil karim? Lah. Tidak terlalu cepat ya? Iya. Cukup segini ya? Ya, sudah. Nah. Jujur, kalau terlalu cepat bilang, nanti kita lebih lambatkan lagi. Dan jangan bilang fahimna kalau belum paham. Jadi jangan seakan-akan jadi otomatis fahim tum? Fahimna. Walaupun antum enggak paham, jangan seperti itu. Fahim tum? Belum paham apa bilang, apa bilangnya? Fahim tum? Belum paham apa bilangnya? Lama. Lama. Nah. Fahim tum? Fahimna. Fahimna, alhamdulillah. Nah, ini salah satu kelemahan, entah ini adat Melayu atau adat kita, banyak yang seperti itu. Alhamdulillah barat. Fahim tum? Nah, jadi seakan-akan jadi fahimna, seakan-akan jadi otomatis jawabannya. Fahimna. Hanya satu jawaban. Nah, jadi jawaban saja. Padahal bisa jadi belum paham deh. Nah, di sini sering kita malu untuk bertanya. Padahal kita semua punya pepatah, malu bertanya, sesat di. Kalau kita bilang bukan sesat di jalan, sesat di WC umum. Ada orang ke Jakarta karena malu bertanya, akhirnya nyari-nyari rumah temannya yang ketemu bukan WC umum. Maka tidak boleh malu bertanya. Sehingga jangan bilang fahimna kalau belum paham. Nanti yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Antum apa anak yang rugi nanti kalau antum bilang paham tapi belum paham? Anak. Antum yang rugi kan? Iya. Nah. Bukan gurunya yang rugi, antum yang rugi nanti. Nah, belum paham tanya saja, tidak usah khawatir. Kita masih belajar. Ada yang belum paham, di mana pak antum belajar? Di sini, di tempat lain. Antum belum paham, tanya ke gurunya. Guru sangat senang jika antum bertanya. Sampai di baris keempat, fahimtum? Fahimna. Fahimna, semuanya, empat-empatnya. Adakah yang bertanyakan di baris pertama, kedua, ketiga, keempat? Atau nanti saja kita buka di akhir ya? Ya. Baik. Kita masuk baris kelima. Betul baris kelima sekarang? Nah. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Liman artinya milik siapa. Tadi li, apa artinya tadi li ikhwan? Milik. Milik. Digabung dengan man. Liman. Milik siapa. Milik siapa. Hadhihi sayyaratu. Mobil ini. Mobil ini. Wa waliman tilka. Dan milik siapa itu. Dan milik siapa yang itu. Faham tum? Faham lah. Jadi liman itu gabungan antara li lam dengan apa? Man. Li digabung dengan man. Man sehingga liman. Li apa tadi, mana lam di kasrah? Milik. Milik. Liman milik. Milik siapa? Siapa? Sekali lagi, liman hadhihi sayyaratu, tolong terjemahkan. Milik siapa mobil ini? Wa liman tilka? Dan milik siapa itu? Ahsanta. Ahsanta. Hadhihi sayyaratu, jawabannya hadhihi sayyaratu lit tabibi. Tolong terjemahkan. Mobil ini milik dokter. Milik dokter. Bagus. Wa tilka lit tajiri. Dan yang itu milik pedagang. Ahsanta. Tajir tabib berulang-ulang dari tadi itu. Tajir tabib, tajir tabib. Sehingga mudah insyaallah diingat. Mana tabib sekali lagi? Dokter. Tajir. Pedagang. Awas. Bukan tajir, bukan maknanya kaya. Seperti bahasa kita di sini salah itu. Yang benar, tajir artinya pedagang. Fahim tum? Fahimna. Awas, jangan otomatis fahimna kalau belum paham. Sekali lagi, kita minta jawaban jujur. Fahim tum? Fahimna. Alhamdulillah. Hadihi terakhir. Hadihi sayyaratu minal yabani. Terjemahkan dulu yang depannya. Hadhihi sayyaratu apa artinya? Mobil ini min, apa itu min? Dari al-Yabani, Jepang. Agak jauh ya. Jepang jadi apa dalam bahasa Arabnya? Jaban. Nah, karena Jepang sendiri dalam bahasa Inggris kita bilang Japan. Orang Arab bilangnya Jaban. Sekali lagi. Hadhihi sayyaratu minal Yabani. Tolong terjemahkan. Mobil ini dari Jepang. Wa tilka min Amerika. Dan yang itu dari Amerika. Ahsantum. Antum sudah bisa mulai meraba-raba maknanya. Selesai sudah semua bacaan di pelajaran ke-8. Fahimtum? Fahimna. Ahsant. Kita buka kesempatan bagi al-ikhwah di rumah untuk bergabung bersama kita untuk membaca pelajaran ke-8. Tafadhal ya. Nah, untuk membaca dari awal sampai. Baik, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layar-layar telepon di 0218236543. Kami persilakan. Naam, kita coba angkat. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, dari mana? Ibu Evi, Ustaz. Ibu Evi, dari Palembang. Ya. Dari Palembang. Terdengar? Terdengar, no. Terdengar. Ada ya, speaker yang ini. Ya. Silakan. Silakan Bu Evi, ada silakan. Bu Evi dari awal ikut pelajaran kita? Iya, Ustaz. Nah, silakan. Baca Ad-Darsus Tsaminu. Ad-Darsus Tsamin. 6. Pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8, ya. Hazar rajulu tajirun wa zalikar rajulu tabibun. Iya. Terjemahkan. Laki-laki dewasa ini seorang pedagang dan laki-laki dewasa itu seorang dokter. Ya, mumtaz. Masya Allah. Ismut tajiri Muhammad. Ismut tajiri Mahmudun. Ya, Mahmud, bukan Muhammad. Ya, Ustaz. Wasmut tabibi Sa'idun. Ya. Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Said. Naam. Oke, berhenti sebentar di sini. Ya. Ismut tajiri. Berhenti sebentar di baris kedua, Bu Evi, saya mau tanya. Ismut tajiri. Iya. Dan ismut tabibi. Mengapa at-tajiri dan at-tabibi di sini di kasrah, majrur? Masih ingat kamu pelajaran sebelumnya apa ini? Idofa, Ustaz. Mumtaz. Ahsanti. Ahsanti, yeah. Wallah. Iya, yeah, Ustaz. Berarti sebagai apa at-tajiri di sini? Tajiri sebagai al-badal, Ustaz. Ah, al-badal? Tadi katanya al-idofa. Oh, iya. Yeah. Tiba-tiba al-badal? Itu punya RF. Pedagang. Al-idofa, masih ingat Bu Evi, ada mudhaf dan ada mudhafun ilaih. Yeah, yeah. Nah, ya, jangan dicampur dengan yang tadi yang awal. Iya. Nah. Mana yang mudhaf dan mudhaf ilaih di sini? Mana mudhafnya? Ya, tajiri, Ustaz. Tajiri mudhaf ilaih. Iya. Mahmudun mudhaf mudhafun ilaih, Ustaz. Lah, bukan Mahmud. Ismu. Ismu tajiri. Iya. Nah, dua kata itu ini adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf ismu At-tajiri mudhafun ilaih. Nah, bukan badal. Oh, iya, iya. Badal apa tadi definisinya, Bu Evi? Kalau Bu Evi dari awal ikut, apa definisi badal? Kata kerja yang beralif lam, Ustaz. Kata kerja beralif lam? Apa kata benda beralif lam? Kata benda beralif lam, Ustaz. Kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Iya, setelah kata tunjuk, Ustaz. Nah, saya tanya, ismu kata tunjuk? Ismu kata tunjuk? Kata tunjuk apa tadi? Kata benda, Ustaz. Kata benda. Kata tunjuk bukan dia. Kata tunjuk seperti hada. Hada kata tunjuk, ini artinya. Iya. Itu pelajaran ke-7, pelajaran ke-6. Bu Evi kurang murojaah. Kurang murojaah. Ya, merujuk lagi, Ustaz. Mohon dimurojaah lagi nanti. Kata tunjuk ada hadza, ada hadhihi, ada dzalika dan tilka. Ini pelajaran sebelumnya. Ya. Saya tidak bicara pelajaran yang belum kita pelajari. Yeah. Nah, mohon nanti di murajaah lagi. Terus lanjutkan dulu. Iya. Yeah. Hazal baitu haza baitu litajihi wa zalikal baitu litabibi. Nah. Ini rumah kepunyaan pedagang itu, Ustaz. Nah, rumah ini milik pedagang. Begitu terjemahannya. Rumah ini milik pedagang. Iya. Teruskan. Dan rumah itu milik dokter. Iya, bagus. Satu lagi. Ya. Baitut tajiri amamal masjidi. Amamal. Mimnya agak panjang. Amamal. Ya, Ustaz. Baitut tajiri amamal masjidi. Ya. Wa baitut tabibi kolfal madrasati. Iya. Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Muntaz. Cukup, Ustaz? Ya, cukup. Cukup. Jazakallahu khair Bu Evi. Pesan saya mohon muraja. Ulang pelajaran ya sebelumnya. Nah, silakan. Ya. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini, Ibu Evi di Palembang ya. Barakallahu fikum. Dan melanjutkan di baris berikutnya, bagi Anda yang ingin terhubung di layanan telepon, silakan 021-823-6543. Ya, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ummu Abdillah. Nah. Ummu Abdillah di Solo ya. Sekedar Rik. Masyaallah. Silakan Ustaz. كيف حالك يا أم عبد الله؟ الحمد لله بخير ما شاء الله. Dari awal mengikuti pelajaran Ummu Abdillah? Ya, dari awal Ustaz. Baik. Berarti Ummu Abdillah melanjutkan Bu Evi tadi. Silakan. Bayaran bisa Ustaz. Enam. Dari awal. Dari baris kelima. Baris kelima. Ada tiga baris tersisa. Baris kelima, baris keenam, baris ketujuh. Tafadhali, silakan. Nah. Liman hari sayaratu wa liman tilka. Liman hari sayaratu wa liman tilka. Iya, bagus. Kepunyaan siapa negeri ini dan kepunyaan siapa negeri itu. Iya, mumtaz. Teruskan. Hari sayaratu litabibi wa tilka litajiri. Nah. Negeri ini milik dokter dan itu milik pedagang. Naam, mumtaz. Mumtazah. Teruskan. Hadi saya ratu minayatani. Naam. Asyikani Amerika. Naam. Sekali lagi umum. Hadi saya ratu. Itu ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Naam, ahsanti. Ada beberapa pertanyaan Umu Abdillah, buat Umu Abdillah. Ya, siap? InsyaAllah, Pak. Ummu Abdillah dari awal mengikuti kita? Dari awal? Ya, tadi ya. Berarti kita tadi sudah menjelaskan beberapa mukaddimah. Ya, yang pertama tentang al-kalimah. Dan yang kedua tentang al-jumlah. Ya, Pak. Saya tanya ke Ummu Abdillah karena Ummu Abdillah sudah selesai jilid 2, Ummu Abdillah ya. Tapi Masya Allah sampai sekarang pun masih ikut jilid 1. Subhanallah. Maka saya yakin bisa menjawab. Saya tanya ke Ummu Abdillah karena Ummu Abdillah sudah siap untuk ditanya kaidah-kaidah. Mana makna al-kalimah? Kata. Al-jumlah. Iya, Pak. Al-jumlah. Apa mana makna jumlah? Jumlah kalimat. Jumlah, al-jumlah kalimat. Al-kalimah maknanya apa tadi? Kalimat kata. Iya, al-kalimat, al-kalimah kata, al-jumlah artinya kalimat. Nah. Al-kalimah ada berapa? Kata, jumlah, kalimat. Al-kalimah ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Bagus. Sebutkan. Isim, isim, harfun. Fi'il dan harf. Bagus. Apa ti isim? Kata benda. Kata benda. Fi'il? Kata kerja. Nah, harfun? Harfun huruf. Nah, harfun huruf. Huruf. Huruf. Nah, di jilid yang pertama tadi saya sebutkan 90% membahas tentang apa? Di jilid pertama ini. Di mana, Pak? Di jilid yang pertama, ya, kita membahas sebagian besarnya 90%-nya tentang apa? Dari tiga al-kalimah tadi yang kita sebutkan, isim, fi'il, harf, mana yang paling banyak dibahas di jilid yang pertama ini? Isim, Pak. Isim, bagus. Yang kedua fi'il kapan? Fi'il dua. Jilid dua, yang Umar Abdillah pernah ikut. Al-harf, huruf, sudah belum kita pelajari? Sampai pelajaran 8 sekarang, sudah belum kita pelajari tentang huruf? Huruf sekarang sudah jadi satu, Pak. Sekarang jadi satu, sekarang. Sudah belum huruf kita pelajari di jilid satu ini? Sudah, Pak. Sudah. Apa itu? Huruf jar. Ada sekebalik diantaranya huruf? Iya, huruf jar. Ada berapa contoh yang kita sebutkan tadi huruf jarnya? Min, ala, ila. Iya. Iya, itu jelas dari suaranya. Kenapa sebelum tidak jelas? Alhamdulillah. Baik, cukup Umar Abdillah. Iya, Pak. Cukup. Jazakillah khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih dari Solo terhubung Umar Abdillah di kesempatan malam hari ini. Jazakillahu khairan. Berikutnya Ustaz, kita ya, kembali ulangi. Ya. Nah, silakan dari awal kembali. Dari awal kembali. Kita buka untuk dua penelpon lagi. Baik. Kepada para ikhwah yang menyimak serta mengikuti pelajaran di malam hari ini, kembali kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan telepon 021 823 6543. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, dengan siapa, dari mana? Rahma di Bekasi. Rahma. Ya. Silakan, Ustaz. Masyaallah. Rahma kelas berapa, Rahma? 13 tahun. Kelas berapa sekarang, Rahma? SMP kelas 1. SMP kelas 1, masyaallah. Rahma pernah ikut belajar di Usul Lughah sebelumnya? Pernah. Alhamdulillah. Siap, Rahma, baca pelajaran ke-8? Siap. Bismillah. Silakan dibaca. Ad-Darsus Samin. Iya. Pelajaran ke-8. Iya, bagus. Az-Rajulu Tajirun wa Zalikar Rajulu Tabibun. Bagus sekali. Teruskan, terjemahkan dulu. Ini laki-laki pedagang. Nah, terjemahannya laki-laki ini seorang pedagang. Laki-laki ini seorang pedagang. Iya, ininya dibelakangkan. Fahimti? Ya Rahma, fahimti? Fahimtu. Bagus, fahimti, jawabannya fahimtu. Ahsanti. Teruskan. Wasili. Wazarikar rajulu tabibun. Masya Allah. Terjemih. Dan laki-laki itu seorang dokter. Iya, bagus. Teruskan. Ismu tajiri Mahmudun. Naam. Wa ismu tabibi Sa'idun. Bagaimana bacanya? Wa ismu. Bukan begitu, bacanya wasmu. Wasmu tabibi. Wasmu tabibi Sa'idun. Bagus. Jadi untuk kalimat ismu, alifnya itu ketika di tengah tidak dibaca. Fahimti, Rahma? Fahimtu. Nah, jadi ketika ada wau, wasmu, seakan-akan alifnya tidak ada. Seakan-akan dia tidak ada, tapi tulisannya tetap ada. Tapi tidak dibaca. Wau-nya langsung ke huruf apa? Ke huruf sin. Wasmu tabibi. Fahimti? Fahimtu. Silakan. Teruskan. Wasmu tabibi sekali lagi. Wasmu tobi bisaidun. Bagus. Terjemahkan sekarang. Nama pedagang Mahmud. Nama pedagang itu Mahmud. Terus. Dan nama dokter itu Said. Bagus Rahma. Terus satu lagi. Hazal baitu lit tajiri wa zalikal baitu lit tabibi. Bagus Rahma. Ini rumah milik pedagang. Bagaimana terjemahannya? Rumah ini milik pedagang. Bagus. Dan rumah itu milik dokter. Bagus. Masya Allah Rahma, Masya Allah. Syukran Rahma sudah menelepon malam ini. Ditunggu teleponnya insya Allah pekan depan. Syukran. Wa jazakillah khair. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rahma yang telah terhubung dari Bekasi ya tadi ya. Masya Allah. Nah, jazakumullah khairan. Berikutnya para pendengar maupun pemirsa, dibuka kembali bagi Anda telepon berikutnya untuk membaca lanjutan dari baris yang terakhir telah disampaikan atau dibaca oleh adik Rohma tadi. Dapat terhubung di nomor telepon 0218236543 dan kita sapa kembali. Halo. Naam. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Dari Cianjur. Dengan Bapak siapa? Daud Yusuf Cianjur. Bapak Daud. Daud Yusuf. Ya, sebelum kita lanjutkan, dikecilkan dulu volume radio atau televisinya di rumah Pak ya. Sudah? Baik. Fokus ya. Di gagang telepon atau handphone saja, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah dikecilin. Nah, alhamdulillah. Ya, Pak Yusuf. Saya panggil Pak Yusuf ya. Pak Daud Yusuf. Ya. Baik. Pak Yusuf, ada bukunya? Tidak pegang buku, Pak Ustaz. Lihat ini, lihat dari layar televisi sepertinya. Ya, baris keberapa ya? Masya Allah, langsung baca, baik, tafadhol. Silahkan. Baris keempat. Hazal baitu litajiri. Di bawahnya. Baitu tajiri amamal masjid. Masjid. Sekali lagi, Pak Yusuf, ulang lagi. Baitu tajiri amamal masjid. Masjid. Amamal masjidi. Sekali lagi, amamal ya, Pak Yusuf, masih bersama kita. Nah, Pak Yusuf, terhubung atau sudah terputus? Nah, oh, baik. Kedarulah terputus Pak Daud Yusuf dari Cianjur ya. Ya. Semoga dapat terhubung kembali atau para pendengar maupun pemirsa yang lainnya dapat terhubung di belakang beliau. 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Halo. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa, dari mana? Mbak Novika Balikpapan. Ibu Novika di Balikpapan. Ya. Nam, silakan. Nam. Ibu Novika dari Balikpapan. Nam, ada bukunya Ibu? Ada. Silakan dibaca Baitut Taji dari situ. Baitut Taziri amama masjidi wa baitut tabibi halfa madrasati. Rumah ini milik rumah pendagang di depan masjid dan ya. rumah dokter di belakang sekolah. Iya, lanjutkan. Liman haza ya liman hazihi saya ratu wali man tilka. Ya. Ini rumah liman. Ada di liman? Liman ini. Liman milik siapa? Milik siapa? Mobil ini milik siapa? Dan pelan-pelan. Milik siapa mobil ini? Dan milik siapa itu? Dan milik siapa itu? Iya, bagus. Teruskan. Hazihi saya ratulit tobi bi wata watil kalit lit taziri. Watil kalit taziri. Sekali lagi. Taziri. Nah, lah, dengarkan. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Jangan langsung terburu-buru. Watil kalit tajiri, itu lebih perbaiki. Watilka litajiri. Watilka litajiri. Bagus. Nah, cepat terus. Sepertinya pelajar sepertinya masih sekolah sepertinya. Sepertinya. Sepertinya. Nah, iya. Alhamdulillah malam ini banyak yang menelpon. Alhamdulillah. Iya. Nah, karena pada libur. Pada libur kondisinya. Alhamdulillah bisa belajar. Iya. Terima kasih. Ibu Novika atau adik Novika ya dari Balikpapan, dan belum sempat melanjutkan pembacaannya sampai selesai, mungkin kita ulang kembali dari baris ke-5 ini atau ke-4-nya. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung. Halo. Naam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Ibu Hamriana Samarinda. Naam, ibu siapa? Hamriana Samarinda. Hamriana di Samarinda. Nah, silakan Ustaz. Hamriana Samarinda. Iya, baik. Silakan Ibu Hamriana, ada dua baris lagi yang tersisa. Tolong dibaca dengan lengkap. Mudah-mudahan tidak terputus kembali. Bismillah. Hazihi saya dipobidi watilka diptajiri. Bagus. Ini adalah mobil dokter. Bukan begitu terjemahannya. Mobil ini milik dokter. Ini, ya. Mobil ini milik dokter. Bagus. Dan itu milik pedagang. Iya, seperti itu. Lanjutkan. Jadi saya rotu minal Yaban, watilka min Amerika. Iya. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Iya, mohon kembali ke atas lagi. Ya. Ulang dari awal. Ad-darsus samin. Nah. Pelajaran ke-8. Iya. Haza rajulu tajirun. Watilka rajulu tabibun. Watilka atau wadhalika? Oh, tapi wadhalika. Nah. Hazar wajulu tajirun, wadhalika wajulu tabibun. Nah, sahih. Laki-laki ini seorang pedagang. Bagus, ya. Laki-laki itu seorang dokter. Bagus sekali. Teruskan. Ismut tajiru Muhammadun. Nah, sekali lagi, Ismut tajiru Mahmudun. Yakin tajiru? Ismut tajiri, iya. Mahmud. Hidupkan dalnya. Mahmu, hidupkan dalnya. Mahmu, teruskan. Wasmut tabib. Belum. Umu belum mengerjakan apa yang saya minta. Mahmudun atau Mahmudin atau Mahmudan, hidupkan semuanya. Mahmudun. Nah, sekali lagi, Ismut tajiri Mahmudun. Ya, bagus. Wasmut tabibi Sa'idun. Bagus. Terjemahkan. Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Sa'id. Nah, sebentar, di sini saya ingin berhenti sebentar. Kenapa at-tajiri? Kenapa dia kasrah? Idhafah. Nah, apa itu idhafah? Idhafah dua kata yang digabung menjadi satu. Yang pertama disebut mudhaf, yang kedua disebut mudhafun mudhaf ilaih. Yang mana yang mudhaf? Mudhaf ismu. Ismu. Mudhaf ilaih? At-tajiri. Nah, karena itulah jadi at-tajiri, karena mudhaf ilaih selalu majrur. Ya. Alaysa kadzalik? Ya. Alaysa kadzalik? Apa jawabannya alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Naam. La, kalau naam artinya tidak. Bala. Bala. Naam. Fahimti ummu? Fahimtu. Ah, santi. Cukup, cukup. Jazakallah khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Syukran wa jazakallah khair wa barakallahu fiik. Naam. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu Hamriana di Samarinda yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Mengulang kembali dari awal, Zat. Nah, sudah cukup, cukup waktu saja. Sudah jam setengah sepuluh. Nah, jazakumullahu khairan, dan karena waktu pula yang membatasi kita tentunya, kita akan akhiri perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini sebagai istitam atau istifadah, Zat. Silakan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan kepada alaih walawat sekalian, bahwa Durusul Lughah ini, buku yang kita bahas ini, antara satu pelajaran dengan pelajaran berikutnya sangat terkait. Dia seperti sebuah bangunan rumah, ada pondasi, ada tiang, ada atap. Tidak akan sempurna sebuah rumah kalau salah satunya hilang. Maka apa yang sudah kita pelajari, harapannya adalah terus dimuraja'ah. Terus dimuraja'ah. Apa itu muraja'ah? Terus diulang kembali. Dan alhamdulillah pada zaman kita mudah untuk mengulang pelajaran. Silahkan kembali ke website Roja, cari rekaman-rekaman yang terdahulu. Mudah insyaAllah. Dan kita bisa mengulang dari awal kembali. Sehingga apa yang telah kita pelajari akan terus segar diingatan kita. Saya tidak ingin membebani antum dengan menghafal, tidak, tapi dengan sering murajaah, sering mengulang, otomatis akan hafal, akan terus segar diingatan. Saya ingat tadi kita bahas idhafah sudah dipelajari sejak ad-darsur rabi, idhafah sudah kita pelajari sejak pelajaran keempat. Alhamdulillah masih ada beberapa yang masih ingat, alhamdulillah. Begitu pula tadi sudah kita bahas isim, isyarah, kata tunjuk dari sejak pelajaran 6 sudah kita pelajari. Mohon jangan dilupakan. Nah, sehingga ketika kita ingat apa yang telah dibahas sebelumnya, akan membantu kita untuk memahami apa yang dipelajari setelahnya. Dan insya Allah dengan itu kita akan merasakan kemajuan yang pesat dalam belajar bahasa. Khususnya bahasa Arab ini, kalau kita lalai dalam murojaah, pastikan Anda akan jalan di tempat. Akhirnya apa? Akhirnya muncul kejenuhan. Lama-kelamaan kejenuhan mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita akhirnya berhenti, putus asa belajar. Dan ini tentu tidak kita inginkan. Maka mohon muraja'ah. Gunakan teknologi pada zaman kita. Kembali ke website Roja. Jika antum paham internet, buka, cari rekaman-rekaman yang terdahulu. Atau alhamdulillah banyak rekaman-rekaman Durusul Lughah di YouTube, di berbagai macam channel. Cari, dan insya Allah kita akan bisa murajaah insya Allah. Demikian, semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.